Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, iqrar bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa, wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham, innallaha kana alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita pun bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, melaksanakan sholat maghrib. Alhamdulillah, kemudian kita pun diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama membahas sebuah permasalahan yang di hari-hari belakangan ini menghebohkan dunia, terlebih khusus di negara kita juga terkena imbasnya, yaitu apa yang dikenal dengan wabah virus corona. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, tentunya manusia, terlebih khusus apa yang kita dapatkan di negara kita ini, di Indonesia, di dalam menyikapi adanya wabah virus corona ini, manusia di dalam menyikapinya paling tidak terbagi menjadi tiga kelompok dan golongan. Yang pertama, mereka-mereka yang seakan-akan menjadikan wabah tersebut, virus tersebut, sebagai bahan candaan dan guyonan. Ini diperhatikan baik-baik, ya. Kelompok dan golongan pertama, mereka yang menjadikan wabah virus yang sekarang menghebohkan dunia ini sebagai bentuk candaan dan guyonan, na'udzubillah. Makanya tidak jarang kita dapatkan di antara kelompok-kelompok manusia tersebut menjadikan perkara ini sebagai obrolan-obrolan di tengah mereka yang tujuannya untuk membuat manusia tertawa. Dijadikanlah corona itu dengan berbagai macam singkatan-singkatan ataukah perkara-perkara yang lainnya. didapatkan tuh jemaah sekalian di sebagian media sosial, mereka tulis corona komunitas combo tanpa anak. Katanya combo itu janda tanpa anak. Na'udzubillah. Di sebagian daerah kita dapatkan pula tulisan-tulisan kata mereka, ya ini di Sulawesi nih ya, kalau di Cina ada virus corona, maka di Sulawesi ada pula virus yang lebih berbahaya, namanya virus koro-koroang. Itu bahasanya orang Sulawesi. Artinya sedikit-sedikit ngambek tanpa alasan. Dan berbagai macam jamaah sekalian, perkara-perkara yang seakan-akan menjadikan wabah ini sebagai bahan candaan. Na'udzubillah. Setelah mendengarkan nasihat ini, dihentikan semuanya itu, karena tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan sebuah wabah kecuali untuk menjadikan peringatan kepada kita selaku umatnya. Ya, jangan pernah menjadikan sebuah wabah tersebut sebagai bahan guyonan dan candaan. Kalaupun qadarullah ma syafa'al, dulu kita enggak tahu pernah melakukannya, bahkan sempat menyebarkannya, ya berhenti beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah perkara yang terbaik yang dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah. Di dalam hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk salah satu tanda bagusnya keislaman seorang hamba adalah tak kalah dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak memberikan kemanfaatan untuknya. Ini yang pertama. Ya. Dari jenis golongan manusia, terlebih khusus di negara kita, menjadikan wabah tersebut sebagai bahan candaan dan kuyonan. Na'udzubillah. Kemudian yang kedua, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita dari golongan yang kedua ini, yaitu orang-orang yang berupaya untuk menerangkan dan memberikan nasihat kepada manusia tentang hakikat dari wabah tersebut, sehingga memberikan kesejukan, ketenangan di tengah kalangan kaum muslimin, menerangkan kepada mereka dari sisi dan tinjauan syariat, bukan dengan hawa nafsunya mereka, bukan dengan pemikirannya mereka. Dan semoga sekali lagi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita dari golongan hambanya yang kedua ini, ya, yang mampu menjadi pintu kebaikan bagi manusia yang lainnya. Terangkan. Kemudian yang ketiga adalah mereka-mereka yang terlalu khawatir terhadap adanya virus dan wabah corona tersebut. Paham ini jemaah sekalian? Ini kelompok yang ketiga. Khawatirnya, ketakutannya luar biasa. Ya. Itu yang ketiga, ya, yang kita dapatkan dari kelompok manusia di dalam menyikapi adanya wabah dan virus corona ini. Terlalu khawatir, ya, terlalu takut. Bahkan contoh kecil saja ya, ya, karena mendengar udah ngurus umroh ataukah haji, kemudian setelah mendengarkan adanya virus dan wabah corona ini, kemudian dia cancel semuanya, batalkan semuanya niatan baik dia untuk umroh atau ke haji. Dalam keadaan, kita enggak bicara keputusan pemerintah Arab Saudi yang hari ini berlaku ya, dalam keadaan pemerintah Arab Saudi belum menurunkan ataukah mengeluarkan larangan untuk umroh atau ke haji, pemerintah Saudi masih membuka peluang tersebut. Cuman rasa khawatirnya luar biasa. Nah, makanya kita harus belajar terus jemaah sekalian, karena bisa jadi kita terjatuh dalam perkara-perkara yang tidak didasari dengan ilmu agama. Makanya pernah pertanyaan ini pun ditanyakan kepada Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, tentang seseorang yang sudah berniat dan berkeinginan untuk berangkat umroh, akan tetapi khawatir sekali, takut sekali terkena virus corona. Kata beliau, ini menunjukkan apa? Dha'fun fit tawakkul, lemahnya orang tersebut dari sisi tawakalnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mau umroh, mau haji, takut virus corona. Itu kata beliau, termasuk bentuk kelemahan dalam sisi tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi selama tidak ada pengumuman resmi dari pemerintah yang bersangkutan seperti Arab Saudi dalam hal ini, demikian pula tidak ada pernyataan resmi dari pihak kedokteran yang memang mumpuni dalam bidangnya, maka tidak diperbolehkan bagi seorang muslim atau kaum muslimah untuk kemudian merasa khawatir terhadap wabah tersebut. Ya, sekali lagi, beda hukumnya sekarang ini. Qadarallahu ma syaa fa'al, terhitung tanggal sekarang ini, tanggal berapa sekarang? 27, ya, hari Kamis. Itu pemerintah Arab Saudi memang secara resmi mengeluarkan larangan untuk keberangkatan umroh dan ziarah ke negara Arab Saudi untuk waktu sementara. Itu memang secara resmi disebutkan dan dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi, demikian pula Departemen Kesehatan mereka. Kalau itu ya apa boleh buat, alhamdulillah. Ya, ya jangan cemas, pihak travelnya, pemilik travel jangan langsung stres karena merasa rugi, jangan. Ya, nanti akan kita sebutkan pada poin-poin yang akan kita sebutkan di malam hari ini. Stres, waduh, gimana nih, tiket sudah dibeli. Antum jangan cuma ingat ketika menderita, ya, ketika kena musibah, ingat dong ketika kamu lancar-lancar saja bisnis umrohnya. Ya kan? Ya. Demikian pula ikhwah yang sudah daftar, ya udah pasrah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berupaya. Apapun yang terjadi, kita manusia cuma mampu berencana saja. Adapun yang menentukan dialah Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah sekalian, yang lebih bahaya lagi dibandingkan kekhawatiran seseorang yang berlebihan tersebut terhadap wabah dan virus corona ini, kalau sampai perasaan takut tersebut, kekhawatiran tersebut, sehingga melupakan kita semuanya dari penyakit yang lebih berbahaya yang telah diidentifikasi langsung oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu enggak itu virus corona asalnya dari mana? Wuhan. Kalau ini nih penyakit yang memang sekali lagi langsung diidentifikasi oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik. Apa itu? Penyakit Wuhan. Iya. Khawatir penyakit dari Wuhan tapi senang terjangkiti penyakit Wuhan. Apa itu Wuhan? Apa itu Wuhan jemaah sekalian? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Subhanallah. Cinta yang berlebihan terhadap dunia dan takut mati, itulah penyakit yang paling berbahaya, yang paling ditakuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melanda umatnya. Al-wahan, cinta yang berlebihan terhadap dunia, kemudian takut mati. Na'udzubillah. Ya. Makanya dalam hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadisnya Thauban, kata beliau, yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'a al-aklatu ila qas'atiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hampir-hampir saja para umat orang kafir, musuh-musuh kalian, mengerumuni kalian dari berbagai macam penjuru sebagaimana mereka berkumpul untuk menyantap makanan dalam piring dalam sebuah tempat. Itulah posisinya umat Islam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikerumuni oleh umat-umat musuh-musuh Islam. Kata salah seorang sahabat ketika mendengarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, wa min qillatin nahnu yawma idzin, wahai Rasulullah, apakah keadaan kita yang dikerumuni oleh para musuh-musuh tersebut disebabkan jumlahnya kita yang sedikit? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal antum yawma idzin katsirun. Tidak, akan tetapi kalian pada saat itu adalah umat yang banyak, umat yang banyak. Walakinnakum guthaun ka guthais sail, akan tetapi jumlah kalian yang banyak itu hanyalah bagaikan buih dari buih-buih di aliran air. Subhanallah. Walayan za'annallahu min suduri aduikum almahabata minkum walayakzifannallahu fi kulubikum alwahan. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan rasa takut pada hati musuh-musuh kalian, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan ke dalam hati-hati kalian alwahan. Apa itu? Fakalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ya Rasulullah, wa mal wahan, apa itu wahan ya Rasulullah? Kata beliau, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Seorang muslim, jamaah sekalian, seorang muslim dan muslimah itu hendaknya selalu dalam masa-masa persiapan untuk membekali dirinya dengan amalan kebaikan sebelum dia berjumpa dengan Rabb-nya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang itu takut mati? Karena persiapannya kurang. Kenapa seseorang itu terlalu khawatir mati? Karena kecintaan yang berlebih terhadap dunia. Iya kan? Iya. Justru sebaliknya, seorang muslim dan muslimah selalu menginginkan untuk segera bertemu dengan Rabb-nya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia tahu dunia ini bukan tempat selama-lamanya. Karena dia tahu dunia itu adalah tempat yang fana. Bukan tempat untuk dia hidup selama-lamanya. Makanya ini penyakit yang dikhawatirkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaannya kita yang begitu mendalam terhadap dunia ini, jamaah sekalian, sehingga kita pun selalu dihantui untuk takut yang namanya kematian. Karena persiapannya kita yang kurang, sehingga kita pun terkadang begitu dihantui dengan penyakit yang satu ini. Nas'alullah al-afiyata wa salama. Hati-hati jamaah sekalian, kalau sudah terjangkiti penyakit wahan, jangan santai-santai saja. Ya, penyakit corona dari Wuhan sana luar biasa takutnya, tapi penyakit wahan yang telah melanda dirinya, santai-santai saja dia. Enggak berupaya untuk mengintrospeksi dirinya, tidak berupaya untuk melakukan terapi-terapi di dalam membasmi penyakit wahan yang berada di dalam dirinya, naudzubillah. Hati-hati jemaah sekalian. Hadis tersebut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam sunannya, demikian pula Imam Abu Daud di dalam sunannya, Imam Ahmad dalam musnadnya, ya, Imam Abu Daud dalam sunannya. Oleh sebab itulah jemaah sekalian, tadi sudah kita sebutkan tiga kelompok manusia dalam menyikapi penyakit corona ini, wabah corona ini. Yang pertama, yang mereka itu menjadikan sebagai bahan guyonan, candaan, ini berhenti naudzubillah. Jangan. Ya, berhenti dari sekarang. Kemudian yang kedua adalah mereka-mereka yang terlalu ekstrim dalam menyikapinya. Rasa takutnya, kekhawatirannya terlalu berlebihan. Jangan-jangan. Ya. Kemudian yang kedua ataukah yang ketiga adalah mereka-mereka yang berada di pertengahan yang senantiasa memberikan kesejukan, orang-orang yang selalu memberikan ketenangan kepada manusia ketika terjadi sebuah wabah, ya, agar mereka kaum muslimin dan muslimat selalu berada dalam tuntunan syariat di dalam menyikapi sebuah perkara. Dan itulah jemaah sekalian yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah di setiap waktu dan keadaan, di setiap musibah dan perkara-perkara terbaru yang terjadi dalam kehidupan dunia ini. Ya, selalu selesaikan dengan cara apa? Tinjauan syariat. Ya, jangan pakai perasaan, jangan pakai akal pikiran, tapi betul-betul kita tinjau permasalahan tersebut dengan tinjauan syariat. Lantas kemudian bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah di dalam menyikapi virus corona tersebut ataukah wabah-wabah yang lainnya? Berikut ini jemaah sekalian saya petikkan dari penjelasan dan fatwa Asy-Syaikh Abdul Razzaq hafizahullahu taala. Ya, semoga bisa memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya setelah mendengarkan nasihat dari beliau yang terdiri sekitar 6 poin sikap dan langkah, kemudian menjadikan kesejukan dan ketenangan untuk kita semuanya di dalam menyikapi wabah corona ini ataukah yang semisalnya dari wabah-wabah yang lainnya. Kata beliau, wa hadhihi sittu waqafatin haula hadhihi al-mawdu' alladhi yushakkilu fi hayatin nas hadhihi al-ayyam ahammiyatan balighatan. Katanya, dan ini adalah 6 poin, 6 sikap seputar permasalahan ini terkait tentang virus corona dan wabah yang lainnya yang akan memberikan gambaran penting dalam kehidupan manusia di hari-hari ini. Kata beliau, al-waqfatul ula, sikap yang pertama. Sikap yang pertama. Kata beliau, al-wajib ala kulli muslimin ayakuna fi ahwalihi kulliha mu'tasiman bi rabbihi jalla wa ala mutawakkilan alaih mu'taqidan annal umur kullaha biyadih. Yang paling pertama. Kata beliau, yang wajib dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah pada seluruh keadaan dan kondisinya, mu'tasiman birabbihi azza wa jalla, hendaknya dia senantiasa berlindung diri, menyandarkan perkaranya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling pertama. Mutawakkilan alaih, kita pasrahkan, kita serahkan urusannya, kita semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sembari kita bangun keyakinan bahwa segala perkara itu, jemaah sekalian, segala perkara yang kecil sampai yang besarnya berada dalam kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, berada dalam penguasaan dan pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat At-Taghabun ayat 11 kata Allah subhanahu wa ta'ala, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak akan terjadi yang namanya musibah itu, tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi yang namanya wabah, tidak akan terjadi illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kan tenang kita. Iya kan jemaah ya, sekalian? Iya. Bagaimanapun dunia dihantui dengan yang namanya virus corona, kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkannya di negaranya, kita tidak akan terjadi. Diyakini itu. Jadi mengapa kita harus dihantui dengan kekhawatiran dan ketakutan yang berlebihan? Ya. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hidayah, petunjuk ke dalam hati hamba tersebut. Sekali lagi, fal umur kulluha biyadillahi azza wa jalla. Segala perkara, segala urusannya kita itu di bawah pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Yakini, seyakin-yakinnya. Ya. Kemudian kita yakini, fama sya'allah kana wa man lam yasha lam yakun wala asima illa lillah. Kita katakan wa masya'a wa masya'allah kana. Apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pasti dan pasti akan terjadi. Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Wa man lam yasha' lam yakun. Dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pasti tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Walaupun seluruh jin manusia berkumpul untuk mengumpulkan virus corona itu dan menyebarkannya di Indonesia, kalau Allah enggak menghendakinya enggak akan terjadi. Dipahami ini jamaah sekalian? Itu keyakinan kalau sudah mengakar dalam tubuh dan diri seorang muslim dan muslimah, luar biasa efeknya dalam kehidupannya. Tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Bahkan bukan cuma pada wabah virus corona ini, dalam segala perkara dan urusannya kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 17 mengatakan, "Qul," katakan wahai Muhammad, "Man dzalladzi ya'simukum minallah in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bisa melindungi kalian dari takdir Allah Subhanahu wa taala jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan musibah bencana kepada kalian? Coba katakan, jawab jemaah sekalian, siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul man dzalladzi ya'simukum minallah?" Siapa yang bisa memberikan pertolongan kepada kamu, kepada kalian? Kata Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku hamba-Nya. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah ingin memberikan musibah ujian tersebut, tidak ada seorang pun dari kalangan makhluk yang bisa untuk mencegahnya. Bayangkan jemaah sekalian, Cina yang terkenal begitu hebatnya, ya, teknologinya, kedokterannya, baru dicoba dengan satu virus saja sudah luluh lantakan kehidupan perekonomian dan negaranya mereka. Sudah cukup itu membuktikan dan semakin meyakinkan kita akan kebenaran Islam ini, akan kebesaran Allah Rabbul Alamin. Bayangkan, ya, sehari ataukah beberapa hari sebelum gempar dan hebohnya virus corona itu, Presiden Cina itu mengatakan dalam ceramahnya, pidatonya, tidak ada kekuatan satupun yang bisa mengalahkan negara Cina. Ya, kesombongan, keangkuhan. Allah Rabbul Alamin, dialah yang maha perkasa. Ini semakin memantapkan kita akan kebenaran Islam ini, akan kebesaran Rabb-nya kita Allah Subhanahu wa taala. Au arada bikum rahmah. Dan katakan, siapa yang bisa menghalangi ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menurunkan rahmat-Nya, petunjuk-Nya kepada kamu? Jika Allah Rabbul Alamin kemudian menginginkan kebaikan untuk kalian, manusia, jin berkumpul semuanya untuk mencegah, menolak, menghalangi kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala ingin berikan kepada kita, sungguh demi Allah mereka tidak akan mampu untuk melakukannya. Kalau sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu kekuatan pun yang mampu untuk mencegah dan membendungnya. Subhanallah. Makanya jemaah sekalian, di antara poin-poin yang disebutkan dalam sebuah hadis yang mulia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lam, dan ketahuilah, annal ummata law istama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa qad katabahallahu alaih. Ketahuilah, walaupun katanya seluruh umat ini berupaya berkumpul untuk mencelakakan kamu, maka sungguh mereka tidak akan bisa mencelakakan kamu, memberikan kemudaratan kepada kamu, musibah kepada kamu, kecuali perkara-perkara yang telah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, walau istama'u ala yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahullahu alaih. Demikian pula sebaliknya, ya, walaupun manusia seluruhnya berupaya untuk memberikan kebaikan, kemanfaatan untuk kamu, mereka semuanya berkumpul, maka sungguh mereka tidak akan bisa memberikan kebaikan, kemanfaatan itu kecuali apa-apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin yang pertama, jemaah sekalian. Yakini bahwa segala sesuatu itu berjalan sesuai dengan pengaturan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa segala sesuatu itu di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan pasti akan terjadi, dan apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak inginkan tidak akan terjadi. Yakini itu. Itu sikap yang pertama di dalam menghadapi virus corona dan wabah-wabah yang lainnya, bahkan untuk seluruh sisi kehidupannya kita. Yakini itu. Kalau sudah paham betul ini, maka hatinya kita akan senantiasa lapang di dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, insyaallah ta'ala. Kemudian yang kedua, kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala, al-waqfatu thaniyah. Sikap yang kedua, langkah yang kedua. Innal wajib ala kulli muslimin ayyahfadallah azza wa jalla bihifzi ta'atihi imtithalan lil awamir wajtinaban lin nawahi. Yang kedua, kata beliau, sikap yang kedua wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk senantiasa menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga resep yang selalu saya sebutkan dalam beberapa kesempatan. Resep yang tidak akan kita dapatkan di resep-resepnya dokter sehebat apapun, ya, herbalis sejago bagaimanapun. Ini nih resepnya ini. Ingin senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirinya kita, keluarganya kita, hartanya kita, jaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana bentuk jaga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bihifzi ta'atihi imtithalan lil awamir wajtinaban lin nawahi. Menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melakukan ketaatan kepadanya. Apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita lakukan, apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita jauhi, kita tinggalkan. Ini luar biasa nih. Ya. Mau virus corona ataukah yang lainnya, enggak akan memberikan efek kepada hamba tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan itu? Ketika dia menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga kamu. Kata para ulama, penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencakup penjagaan kesehatan seorang hamba, tubuh seorang hamba, badan seorang hamba. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anak keturunannya kita, akan Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga hartanya kita. Subhanallah. Itu berkaitan dengan dunia. Dan yang lebih terpenting, kata para ulama, bagi orang-orang yang menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga agama dan keistiqomahan dia sampai dia bertemu dengan Rabb-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata beliau, fal muhafizatu ala awamirillah imtithalan lil ma'mur wa tarkan lil mahdzur sababun liwiqayatil 'abd wa salamatihi wa hifdzillahi 'azza wa jalla lahu fid dunyahi wa ukhrahu. Maka orang-orang yang senantiasa menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang diperintahkan dia lakukan, dan dia meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Syekh, itu merupakan sebab penjagaan dan keselamatan untuk hamba tersebut sebagai bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kehidupan dunia dan akhiratnya. Ini jemaah sekalian. Makanya ketika seseorang, ya, seorang muslim, muslimah, sudah menjalankan perintah Allah, sudah meninggalkan larangan Allah, kemudian terkena, ya, virus corona, ataukah wabah, ataukah penyakit yang lainnya, ataukah musibah secara umum, maka bisa jadi musibah tersebut dalam rangka untuk mengangkat derajat hamba tersebut. Ya, rif'atan lahu indallah. Dengan penyakit tersebut, dengan wabah tersebut, dengan cobaan dan ujian tersebut, Allah berikan untuk hambanya yang soleh dan soleha, Allah berikan untuk hambanya yang bertakwa tersebut untuk semakin meningkatkan dan meninggikan derajat hamba tersebut di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi SAW menyebutkan ajaban di amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Menakjubkan, mengagumkan perkara seorang muslim ataukah muslimah. Jika tertimpa musibah, dia bersabar, itu baik untuknya. Jika diberikan kenikmatan, kebahagiaan, maka dia bersyukur, tidak lupa diri, maka itu pun baik untuknya. Makanya seorang mukmin dan mukminah, seorang muslim dan muslimah, pada seluruh kondisi dan keadaannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu apa? Min khairin ila khairin. Itulah seorang muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah jemaah sekalian. Musibah dia bersabar, dapat nikmat dia bersyukur, selalu dalam keadaan yang begitu mengagungkan. Min khairin ila khairin, dari satu kebaikan ke kebaikan yang lainnya. Ya, dan itu sekali lagi hanya didapatkan oleh seorang mukmin ataukah mukminah muslim dan muslimah. Makanya dalam hadis tersebut Nabi mengatakan apa? Walaysa dzaaka illa lil mukmin. Dan perkara yang menakjubkan tersebut, bersabar jika mendapatkan musibah, bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaysa dzaaka illa lil mukmin. Perkara yang menakjubkan tersebut tidak akan didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin dan mukminah. Subhanallah. Ini jemaah sekalian, sikap yang kedua di dalam menyikapi virus corona ataukah wabah-wabah yang lainnya. Dan insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan setelah sholat isya insyaallah ta'ala. Ya, mau enggak? Selesaikan insyaallah ya jemaah sekalian, habis apa sholat sunnah insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan. Karena di sini yang disebutkan oleh Syekh ada 6 sikap dan langkah, dan itu insyaallah ta'ala baik untuk kita semuanya, membekali diri kita, terlebih khusus kita yang hidup di masa terjadinya wabah tersebut. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalu, barakallahu fikum.